Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fidli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa alaina ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu al-ali wa nafa'na Allahu bi'ulumihi wa hasyarana fi zumratihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal arba'atu, anapun utawi patang perkara. Wa ammal arba'atu, anapun utawi papat. Allati yambaghi kang sayukjo laka kedua sira. Allati yambaghi kang sayukjo laka kedua sira. Apa antaf'ala, yento ngelakoni sira, yento ngelakoni sira. Ha ing arba'ah, empat hal yang seharusnya kamu kerjakan. Iku fal awwalu, mongko utawi kang pertama. Iku antaj'ala, yenton dati aken siro, yenton dati aken siro. Mu'amalataka ing pergaulan siro. Ma'allahi ta'ala ing dalem sertane Gusti Allah ta'ala. Bihaitsu lau amala, kelawan sekirane lamun mempergauli. Ma'aka ing dalem sertane siro, kelawan sekirane lamun mempergauli. Ma'aka ing dalem sertane siro, biha kelawan muamalah, biha kelawan muamalah. Sopo abduka kawulo siro, budak siro. Tardo mongko ridho siro, tardo mongko ridho siro. Biha kelawan muamalah, tardo mongko ridho siro. Biha kelawan muamalah, minhu sangking abduka. Setelah empat hal yang harus ditinggalkan, semua sudah dikaji dan dibahas bersama. Empat hal yang harus ditinggalkan kemarin sudah selesai pembahasannya dari delapan nasihat penting Imam Ghazali. Delapan nasihat penting Imam Ghazali, yang empat harus ditinggalkan, yang empat harus dikerjakan. Empat hal yang harus ditinggalkan sudah selesai pembahasannya kemarin. Mudah-mudahan kalian faham, selalu diingat, dan jadi ilmu yang manfaat. Nah sekarang, empat hal yang harus dikerjakan. Empat hal yang harus dikerjakan apa saja? Satu, yang pertama, dalam bergaul dengan Allah. Ini bahasanya kok bergaul dengan Allah? Ya, dalam berhubungan dengan Allah, itu kamu harus memposisikan diri bahwa memang kamu itu benar-benar budaknya Allah. Hamba Allah itu seperti budak kepada majikan. Budak itu ya budak, disuruh kerja, disuruh apa-apa tanpa digaji. Kalau pembantu kan masih ada gaji. Jadi budak itu ya pelayan yang melayani seluruh kebutuhan, yang melayani seluruh kebutuhan tapi tidak ada gaji. Disuruh kerja, hasil kerjanya diambil sama majikan. Jadi hubungan dengan Allah itu seperti hubungan budak kepada sayidnya, kepada tuannya, kepada majikannya. Jangankan berhubungan sama Allah, jangankan dalam kaitan hubungan kita kepada Allah, kita sebagai santri dalam hubungan dengan kiai saja itu harus memposisikan diri serendah-rendahnya. Santri itu dikongkon nopo ae karo kiai manut. Tu kalau pengen ilmune manfaat, kalau pengen barokah. Mak ocah saiki iki mbok sek percaya barokah mbok ora. Nek santri dulu betul-betul mempercayai, meyakini dan sangat mengharap dapat barokah. Sesuatu yang hanya ada di pondok pesantren. Lembaga apapun di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia, yang masih ada barokahnya itu ya pondok pesantren. Makanya satu-satunya peradaban Islam, satu-satunya peradaban Islam yang masih bertahan di Indonesia ya tinggal pondok pesantren. Makanya lek umpama abah ditakoni, mata taqumu sa'atu Indonesia, kapankah terjadinya kiamat Indonesia, kapan terjadi kehancuran Indonesia, kapan Indonesia kiamat? Maka abah akan menjawab, Indonesia akan kiamat kalau kiai sudah ditinggalkan, pondok-pondok pesantren sudah tidak diperhatikan, santri-santri sudah tidak lagi berkarakter sebagai santri. Maka saat itu Indonesia akan hancur, Indonesia akan kiamat. Karena satu-satunya peradaban Islam yang sampai sekarang masih bertahan di Indonesia tinggal pondok pesantren. Bahkan yang mempertahankan Islam di Indonesia adalah pondok pesantren, yang tentu saja namanya pondok pesantren itu pilar utamanya ada kiai dan ada santri. Berarti yang membuat Islam bertahan sampai sekarang, hatta'l-an, sampai sekarang di Indonesia, itu adalah kiai dan para santri. Coba bayangkan, Indonesia ini dijajah 350 tahun oleh Belanda, ditambah 3,5 tahun oleh Jepang. Dan sebelum itu, sebelum Belanda yang menjajah, ada Portugis, ada Inggris. Berarti totalnya berapa tahun dijajah? Ya 370 tahun lebih lah dijajah. Dan penjajah itu bukan hanya menjajah ekonomi di Indonesia, bukan hanya menjajah ekonomi, tapi juga menjajah akidah. Penjajah itu sebenarnya juga memaksakan agar masyarakat Indonesia pindah agama, agar mengikuti agama mereka yang bukan agama Islam. Tapi gak payu agama mereka, gak payu. Kenapa gak payu? Penjajah itu dalam menanamkan agama pakai cara kekerasan. Beda dengan para wali yang menyebarkan Islam di Indonesia yang tanpa kekerasan, pakai cara yang halus melalui apa, pendekatan persuasif, bahkan melalui apa yang disebut dengan akulturasi budaya. Pengen iki mbah ngerti mbah ora. Iki sing ngrungokno ora kowe tok soalnya. Wis kadung mlebu YouTube ngene iki sing ngrungokno ora sampeyan tok. Saman ra paham ya wis aku niat ngandani sing ngaji lewat YouTube. Yo, ketoke kowe nang ngarepku plenguk ngono. Wong ra paham. Akulturasi iki panganan opo? Mesti kowe ra ngerti to. Ya ben ngerti. Artinya gini, memadukan antara syariat dengan adat istiadat. Para wali, makanya para wali dulu sukses mengislamkan Indonesia, yang dulu masyarakatnya mantan Hindu, mantan Buddha, mantan kepercayaan, mantan kejawen, mantan Darmo Gandul, mantan Gandule Darmo. Kan agamanya dulu macam-macam, ono kepercayaan, ono kejawen, ya, ono Darmo Gandul, ono Gandule Darmo, ono kelenek. Kelenek itu ya percaya kepada hal-hal yang tahayul. Kelenek dulu kan percaya sama kelenek, sama Nyi Roro Kidul, Nyi Roro Lor, Nyi Roro Etan, Nyi Roro Kulon, Nyi Roro Tengah, Nyi Roro Pojokan, ya Mak Lampir, Nini Pelet, Grandong, wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Nah itu iso malik grembyang, iso berbalik drastis 90% memeluk agama Islam. Kenapa kok bisa hebat seperti itu? Karena para wali dalam menyebarkan Islam sama sekali enggak pakai kekerasan, tapi memadukan antara sunnah properti. Sunnah properti itu asyariah digabung dengan adat istiadat. Oh, ini syariat, ini adat, ini agama, ini budaya, ini islami, ini modernisasi, ini apa ya istilahnya, tradisi, ini islami. Itu tidak dipertentangkan, tidak diperdebatkan, tapi dijodohkan, dipadukan, sehingga mudah diterima oleh masyarakat. Kalau masyarakat Jawa dulu senengane wayang, kesenian wayang, maka para wali juga memasukkan ajaran-ajaran Islam itu melalui wayang, sampai Sunan Kalijogo dalang. Nanti dalam cerita wayang itu disisipkan agama, disisipkan nilai-nilai agama. Kalau orang Jawa dulu suka rengeng-rengeng, suka nembang, suka nyanyi, maka diciptakanlah tembang-tembang kesukaan masyarakat waktu itu, tapi dalam syair-syair tembang itu disisipkan nilai-nilai agama. Dan itu terbukti manjur, tembang itu sampai sekarang enggak pernah luntur. Bahkan anak cucu masih hafal kok sampai sekarang. Semacam tembang lerilir, semacam tembang cublek-cublek, suweng, seluku-seluku, batok, gundul-gundul, pacul, terus apa neh ya? Akeh gak pokoknya? Ana cublek-cublek suweng, seluku-seluku batok, gundul-gundul, pacul, lerilir, tembang-tembang kayak gitu. Dan terbukti ampuh, terbukti manjur. Sampai saiki sik do apal. Kok umpama mbiyen mbah-mbah kita itu diajari qola ta'ala, mungkin saiki sampean wis lali. Tapi mergo diulangi lewat tembang-tembang ngono kuwi, sampai saiki sik do apal. Dan itu terbukti ampuh. Beda dengan penjajah. Penjajah tujuannya juga ingin menanamkan agama, merubah masyarakat Indonesia yang sudah mayoritas Islam. Oleh para penjajah dulu juga pengen dirubah agamanya, tapi mereka caranya kasar, mereka kereng, makanya gak payu agamanya penjajah, agamanya Londo, agamanya Jepang, gak payu, kereng soalnya. Nah kalau para wali kan dalam berdakwah tidak pernah mengerengi masyarakat. Mengerengi itu mengerengi, nggak pernah mengerengi. Makanya sukses sampai sekarang. Dan yang mempertahankan Islam sampai sekarang siapa? Santri. Makanya siapa yang mengusir penjajah dari negeri ini? Para santri. Soalnya apa? Ya santri gak geduga karo penjajah. Mau menanamkan agama, wong Islam wis kuat kok. Apa dikon ganti agama? Diusir ae walaupun kalah persenjataan. Senjatane mek pucukan karo menjalin. Iya, bambu runcing sama rotan. Nah, musuhe apa? Penjajah. Penjajah persenjataane wis modern. Sing laras panjang, laras pendek. Sing granat, sing bom, meriam. Tapi kok iso menang? Wah, kene gak hebat nih, gak iso. Makanya yang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. 80% pahlawan nasional itu para kiai, para ulama, duwe santri. Jadi kok iso mimpin perang? Ya mergo kiai. Pasukane sapa? Santri, mulane nurut karo Pangeran Diponegoro dijak gerilya. Nurut yang pancen santrine. Pasukan Pangeran Diponegoro itu santrinya Pangeran Diponegoro. Makanya akhirnya pondok-pondok pesantren, hampir ya pondok-pondok pesantren se-Jawa itu pendirinya mayoritas anak buahnya Pangeran Diponegoro yang melarikan diri setelah tahun 1830. Kan perang Diponegoro itu terjadi antara tahun 1825 sampai 1830. Apa mbiyen sekolah eling pelajarane ngono. Perang Diponegoro 1825 sampai 1830. Nah, begitu pasukannya wis kalah, akhirnya dok melarikan diri wakeh sing nang Jawa Timur. Terus gawe pondok ning Langitan, gawe pondok ning Kediri, gawe pondok ning Dindi. Kuwi mantan laskare Pangeran Diponegoro. Jadi jangan heran ya kalau pahlawan dulu kok bisa memimpin perang melawan penjajah, dijak gerilya no hutan-hutan, pasukannya kok gelem. Lah memang pasukannya santri. Yang mimpin kiai. Lah santri kalau sama kiai kan pasti nurut. Makanya Abah kalau menggambarkan santri ki umpama TV, kiai ku remote. Nah, TV di remote model opo tetep nurut toh. Di remote TVRI cetek, ya dadi TVRI. Diganti Metro TV cetek, ya ganti. Masa ono remote menek TVRI cetek, Metro TV ini moh aku moh Indosiar ae. Ndak ada. Makanya kalau santri itu pasti nurut sama kiai. Sehingga yang mempertahankan Islam di Indonesia siapa? Para kiai, para santri. Makanya layak diperingati ada hari santri. Lah ini aneh. Ada organisasi pendirinya itu santri. Tapi kok organisasi itu tidak setuju dengan adanya peringatan hari santri? Nah, kan aneh toh. Padahal organisasi itu didirikan oleh santri. Pendiri organisasi itu adalah santri. Loh anehnya organisasi itu tidak setuju dengan adanya hari santri. Kenapa? Karena yang usul bukan organisasi itu. Ini kan lucu toh. Organisasi yang pendirinya adalah santri kok tidak setuju dengan adanya peringatan hari santri. Lucu. Nenek kita ya sangat setuju sekali toh. Yang mengusir penjajah itu rata-rata santri, bahkan pahlawan nasional, pahlawan-pahlawan kemerdekaan itu mayoritas santri. Ya tanpa mengurangi peran dan rasa hormat dari pahlawan yang lain, yang tentu saja ada yang dari agama lain, ada yang dari pemuda-pemudi yang bukan santri pondok pesantren juga ada. Tapi saya kan bicara soal mayoritas kan, rata-rata kan. Makanya layak kalau diperingati hari santri, sehingga santri adalah bagian dari pewaris sah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pantes nek diperingati sebagai hari santri, walaupun enggak ada hari kiai. Engko nang kiai-kiai do protes. Kalau ada hari santri nasional, harus ada hari kiai nasional. Soale nek gak ono kiai, gak ono santri, lha ngono to. Sopo sing ngulang santri nek gak kiai? sing dadekno santri sapa nek gak kiai. Kalau santri saja diperingati harinya, ada hari santri nasional, maka kiai juga harus diperingati hari kiai nasional. Ndak usah. Ndak usah. Soalnya apa? Nek kiai itu pasti santri. Kalau kiai itu pasti santri. Mergo kiai ku pasti pernah jadi santri. Tapi kalau santri belum pasti bisa jadi kiai, ngono lho. Makanya cukup peringatan hari santri saja. Soalnya nek kiai mesti santri, nek kiai mesti tahu dadi santri, tapi nek santri belum tentu bisa jadi kiai. Ya tunggale ono hari buruh, peringatan hari buruh, tapi enggak ada hari juragan. Kan enggak ada hari juragan. Soalnya nek juragan itu rata-rata pernah jadi buruh, tapi kalau buruh belum tentu bisa jadi juragan. Ada peringatan hari ibu di Indonesia, tapi enggak ada peringatan hari bapak. Kenapa? Ya karena semua bapak pasti terlahir dari ibu. Tapi bapak tidak pernah bisa melahirkan ibu. Iya. Ya gak ngawur kok peringatan-peringatan ini. Makanya ono peringatan hari ibu, tapi enggak ada peringatan hari bapak. Nah, wong wedok kok kerja no kantor, kerja no pabrik, kok meteng, nah, oleh cuti, namanya cuti hamil. Tapi wong lanang gak oleh iri, ngono wong lanang njaluk cuti menghamili. Ndak oleh. Gak. Dah ya. Wala yadhiku lan ora sumpek. Wala yadhiku lan ora sumpek. Apa khatiruka ati sira alaihi ing ngatasé abet. Wala taghdabu lan ora mangkel sapa sira. Ora gondok sapa sira, ora benci sapa sira. Dadi hamba ketika berlaku baik kepada tuannya, maka tuan atau majikan itu pasti akan memperlakukannya dengan baik, pasti akan memperlakukan pula dengan baik. Padha karo ngene lho, sampeyan rungokno, sampeyan sebagai murid kalau bersikap baik, penuh adab, tawanduk kepada guru, maka guru-guru sampeyan juga akan makin sayang sama sampean, makin perhatian sama sampean. Lah nek sampean sebagai murid enggak punya adab, sampean sebagai murid enggak punya tata krama sama guru, ya guru akan makin enggak sayang, makin enggak perhatian sama kalian, enggak diurusi sampean. Bayangno misale, mau sampean ini diulang karo guru, enggak mbayari lho. Enggak ada ucapan terima kasih, malah sikape kurang ajar karo guru. Temu karo guru nang melengos. Ketemu karo gurune nang melengos. Mestinya murid kalau ketemu guru kan yang menunjukkan sikap yang tawadhu. Assalamualaikum, karo ndingkluk. Ya memang salam itu kan beda-beda toh. Kalau santri ke kiai, murid ke guru salam ya sambil merunduk. Assalamualaikum dengan nada sopan, dengan nada tawadhu penuh etika. Nek karo kanca ya, assalamualaikum. Ngono. Nek namu ya assalamualaikum. Assalamualaikum. Ngono to. Nelpon ya. Waalaikum. Oh. Nek polisi ku ya rontok tegas, soalnya polisi kan biasa. Siap. Tentara bareng. Pasukan. Siap. Nah, itu biasanya terbawa salam bareng ngono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya ke bawah. Iya. Ane wong pidato ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ono sing berapi-api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pildacil. Pemilihan dai cili. Ane pildawek. Pemilihan dai tuwek. Yo enggak usah pakai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak usah ngono. Beda-beda. No. Nek penyanyi, artis, Salamnya kan beda lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artis. Lah misale abah apa ngulang ngaji sampean nang salame nggih salam penyanyi. Ya dianggap gendeng. Lagi Anwar Zaid gendeng mulai kayak apa nong? Beda-beda. Nah wes gayanya harus betul. Tapi nek sampean sampean makin beradab, makin berakhlak, makin beretika, lah guru sampean makin sayang, makin perhatian. Apa kan berkali-kali tuh? Sampean ku nek diulang ngaji, siapapun yang ngajar konsentrasi. Perhatikan itu sebagai bukti penghargaan. Sampean menghargai guru. Wis kok gak paham ya wis pokoke ngrungokno. Gak paham ya wis sampean. Diulang karo guru sampean sapa wae. Sampean gak paham gak masalah, gak ngerti ya wis. Bersikaplah yang baik. Dengarkan dengan seksama. Perhatikan baik-baik. Itu bentuk penghargaan. Demi Allah, itu yang menjadikan ilmu sampean manfaat. Itu yang menjadikan sampean dapat barokah. Walaupun enggak paham tapi mau memperhatikan. Nggih. Nek apa sering ngomong sing penting ngaji, ra paham ya wis sing penting ngaji. Ra paham ya wis, gak paham ya wis, sing penting ngaji terus. Padha karo gak warek ya wis, sing penting mangan terus. Engko lak warek-warek dhewe. Gak paham ya wis, sing penting ngaji. Engko lak paham-paham dhewe. Makanya tolong ya, terutama yang laki-laki itu loh. Sering kali ketika diulang karo gurune iku gak merhatekno. Ditinggal. Itu kan sama dengan penghinaan. Sama dengan tidak menghargai guru. Ya guru disuruh ridho bagaimana? Wong sampean gak merhatekno, gak mungkin sampean klebon ilmu manfaat. Soalnya gurune gak ridho, gurune mangkel atine. Sampean menyakiti hati guru. Wong guru petentengan mulang sampean kok sampean gak merhatekno. Kaya ngene iki. Kuwi delok ana sing turu ngono kuwi. Delok, ora turu gletak ngono kuwi. Delok. Kuwi seret seret kopiokno jeding. Kuwi jenenge kan ngremehno to ngono kuwi jenenge. Iya. Jenenge ngremehno ya ngono kuwi. Mesisan gak usah melok ngaji kuwi nang turuno jeding ngono. Ku jenenge ngremehno. Jajal. Sampean di omongi karo bapak sampean. Nah bapak sampean ngomong terus mbok tinggal bubukan, mbok tinggal turu. Nanti disaduki kowe. Ini padahal yang ngajar abah. Ada yang masih bersikap seperti itu. Apalagi kalau yang ngajar guru-guru yang lain. Ini yang abah sampai sekarang masih belum berhasil. Belum berhasil menanamkan sikap yang baik kepada sampean, terutama yang masih dablek-dablek itu. Ya sebagian kecil, sangat kecil sekali yang dablek-dablek itu, tapi kan sangat mempengaruhi yang lain. Gara-gara ada 1, 2, 3 anak yang dablek, sehingga yang ratusan yang sudah baik akhirnya malah kecap katut dablek. Padahal aslinya yang dablek ya mis, ya sare iku ya. Ket mulai biyen ya cuman itu saja. Tak titeni ya semekku ya ket biyen. Baik yang putra maupun yang putri, yus kuwi sing dablek. Ket biyen nek ana pelanggaran-pelanggaran ya wis kuwi ya. Digampang ditenane kok. Nah, sampe nek wis ra kenek ya timbangane ngerusui ganggu yang lain, ya dikarantina. Nek perlu ya geno kamar khusus ngisore barongan kono. Utawa kon manggon nang omah-omahan kuburan kono. Wis gak nurut kok diapakno. Apalagi ketika diulang gak menghargai sing mulang. Contoh tadi, diulang ya gak turu sih tapi sikape lho. Kok iso rebahan lho. Itu namanya gak sopan itu, namanya gak punya etika, gak punya adab, gak punya tata krama ya seperti itu. Gak duwe akhlak jenenge. Wong ngajine ae ngaji akhlak ya. Jeling-eling sing liyane, apa mohon maaf kepada yang lain, anak-anak abah yang sikapnya sudah bagus, yang sudah betul-betul serius memperhatikan, berharap ilmu manfaat dan barokah. Kadang-kadang kalian apa ya, kena imbas ketika abah lagi marah atau lebih tepatnya bersikap tegas kepada teman kalian yang belum baik, kepada teman-teman kalian yang masih nakal, yang masih susah diatur. Kalian yang sudah baik, yang sudah penuh akhlak, penuh etika, penuh adab, jadi kena imbasnya, katut dimarahi. Ya, soalnya ono penyakit yang durung apa? Yang belum sadar. Apa tujuannya ke pondok pesantren? Kalau dinasihati enggak mau, kalau dibimbing diarahkan menjadi baik enggak mau, ya percuma saja mondok di pesantren. Nggih. Walladzi la tardo li nafsika walladzi utawi perkara. Apalagi yang ngajar abah ya, perhatikan. Abah itu kalau soal capek ya jangan ditanya. Kalau soal capek jangan ditanya. Walladzi utawi perkara la tardo kang ora ridho. Ora ridho iki ya ora rela. Walladzi utawi perkara la tardo kang ora ridho sira li nafsika maring awak sira. Min abdika saking kawula sira. Saking budak sira. Al majazi kang ngliwati batas. Yang melampaui batas. Kayak tadi. Diulang pertentangan malah rebahan. Malah turu. Itu namanya kelewat batas itu. Sudah enggak wajar. Dadi cara langsung dijukono banyu digoyang halal. Dijukono banyu langsung diguyang biur halal. Nemen halale. Halal. Soalnya kelewatan jenenge ngliwati batas itu jenenge. Ngantuk enggak apa-apa nek mbek senden-senden. Ngantuk ya mbek lungguh lah. Wajar mun sesek enggak apa-apa, jane mbek lungguh ngantuke enggak apa-apa. Lah nek wis rebahan, bu kan berarti wis pelecehan to iku jenenge. Ngeremehno, wis ra ngurusi sing ulang, ra ngurusi sing ulang. Lek mbek lungguh sik mending. Kan masih bertahan, masih berusaha bertahan untuk melek. Masih berusaha bertahan untuk mendengarkan. Kalau masih sambil duduk. Lah nek wis ditinggal bubukan iki lho. Itu wis kelewatan jenenge, kelewat batas. Jadi umpama dijukukno banyu, diguyang halal. Halal lho sane. Kelewat batas soalnya. Fala tardo mongko ora rido sira aidon kelawan maneh. Lillahi maring Gusti Allah taala, kedue Gusti Allah taala. Kalau kamu saja diperlakukan anak buahmu dengan perlakuan yang kamu enggak suka, apalagi perlakuan seperti itu kamu perlakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja Allah juga lebih enggak suka. Wa huwa utawi Allah iku sayyiduka. Bendoro sira, juragan sira, tuan sira. Al haqiqiyu kang bangsa hakiki, kang sejati. Allah itulah majikanmu yang sejati. Allah itulah tuanmu yang sesungguhnya. Wasani utawi kang kaping pindho. Wasani utawi kang kaping pindho dari empat hal yang harus dikerjakan, yang harus dilakukan. Wasani utawi kang kaping pindho. Iku kullama amilta. Ing dalem kapan-kapan ngelakoni sira, binasi kelawan menungso. Yang dalam kapan-kapan beramal siro, berbuat siro maksudnya, memperlaku maksudnya, bersikap siro binasi kelawan menungso. Ij'al mongkon dadekno siro hu ing amal. Ij'al mongkon dadekno siro hu ing amal. Kama tardo kaya ulie rido siro, kaya ulie rido siro. Linafsika maring awak dhewe siro. Minhum sangking nas. Kamu bersikap kepada orang lain itu dengan sikap yang apabila orang lain bersikap kepada kamu, kamu seneng. Paham? Nggih apa wong urung konsentrasi kok ngomong nggih. Makane dirungokno. Kamu bersikap kepada orang lain itu menggunakan sikap yang apabila orang lain bersikap kepada kamu, kamu senang. Jika kamu disikapi orang lain dengan cara seperti itu, kamu senang, maka kamu harus bersikap kepada orang lain seperti itu juga. Karena sama orang lain, jika kamu sikapi seperti itu, dia akan senang. Paham? Nih, kalau ada orang lain ketemu kamu, terus dia senyum, kamu senang apa enggak? Nah, maka kalau kamu ketemu sama orang lain, kamu kok senyum, dia juga senang, wong podo menungso nih, gitu loh. Ada orang lain ketemu kamu, terus dia mecucu, nyaprut sambil misuh-misuh, mangkel napa mboten sampean? Maka demikian pula orang lain yang ketemu kamu, kok kamu nyaprut, kamu ngilokno, kamu misuh-misuh, dia juga enggak suka. Itu artinya begitu. Sampean nek eneng wong liya bersikap apik ning sampean, sampean seneng. Maka wong liya yang ngono, lek sampean ketemu kok sampean bersikap apik, dia juga akan seneng. Eneng kanca sampean kiriman oleh jajan, sampean diparingi, seneng mboten? Seneng. Demikian pula ketika sampean yang kiriman, sampean oleh jajan, kanca sampean sing sampean kei yo seneng. Itu lo maksudnya. Aneh kadang. Pengennya sih orang lain bersikap baik sama kita, tapi kitanya enggak mau bersikap baik sama orang lain. Itu wong kocelok iku jenenge. Kayak enggak mau diulang ngaji turu gletak kocelok iku jenenge. Kocelok pikirane no dengkul niku. Heeh. Nek gak no bokong. Dudu utek jenenge udun. Lah iya, wong diulang serius-serius kok ditinggal bok kocelok iku jenenge. Wes to, sengantuk apapun tetap duduk, itu sikap tawaduk namanya, sikap adab namanya. Tetap bertahan, berusaha untuk bertahan, bersikap api. Lah nek berbaring, diulang petentengan kok ditinggal berbaring. Kocelok kuwi jenenge. Coba sampean diteni, sampean misalnya dadi guru, terus mulang muridnya sampean buk kabeh. Ora eneng sing wong pindang kabeh. Piye sikape sampean? Itu namanya enggak dihargai to. Sampean enggak dihargai jenenge. Ya pasti sakit hati sampean. Bocah-bocah diulang petentengan kok malah ngenyek wong. Meremehkan itu namanya. Walaupun enggak ada niat meremehkan, tapi sikapnya itu kan cermin dari tidak memperhatikan, cermin dari meremehkan. Wong enggak bener. Abah enggak pengin duwe anak sing model. Pokoke anake abah sing wis ngajino kene, mondokno kene, kabeh anake abah, abah kepengin dadekno kabeh ilmune manfaat, kabeh barokah. Mustabah luwe seneng gak patek pinter lah, gak patek pinter lah tapi akhlake apik. Timbangane alim jarene pinter tapi gak duwe akhlak, gak duwe tata krama. Kurang ajar. Gak seneng aku. Abah kepengin sing berakhlak-akhlak. Nggih apa pinter. Iso dalil tok ndi-ndi. Apal kabeh dalil, tapi kelakuane kaya begecil. Nggih apa? Apal dalil nek kelakuan kaya begecil nggih apa? Atau rapat tak pinter ndah, tapi nurut, akhlaknya api. Abah jauh lebih suka yang itu. Nah, syukur-syukur, ya pinter, ya sergap ngaji, akhlaknya api. Itu betul-betul harapannya Abah. Anaknya Abah tenanan. Insyaallah, gak rugi. Cara dididik bareng-bareng, karo guru-guru, gak rugi, tenanan. Layak munu ora sempurna apa imanu abidin li annahu krana sak temene kelakuan, li annahu krana sak temene kelakuan. Kelakuan ku lek maknani titik telu. Li annahu krana sak temene kelakuan jenenge sya'n, dhamir sya'n. Li annahu krana sak temene kelakuan iku layak mulu ora bisa sempurna apa imanu abidin, iman seseorang tidak sempurna iman seseorang, hatta yuhibba sehingga seneng sapa abet, sehingga seneng sapa abet lisa irin nasi maring sekarine pira-pira menungso seneng ma ing barang, yuhibbu kang seneng sapa abet, kang seneng sapa abet li nafsihi maring awak dhewene abet. Nah, tidak sempurna iman seseorang sehingga dia menyukai apa-apa yang enak yang ada pada orang lain seperti ketika yang enak itu ada pada dirinya sendiri. Mbah paham mbok gak sampean aku ora niat ngomongi sampean sing oon-oon niku. Niat niat ngomongi sing melok ngaji lewat YouTube. Nah, kan iki Anza Channel iki alhamdulillah wis mulai dikenal di media oleh jamaah, oleh umat, oleh masyarakat. Jadi yang dulu tersesat, yang dulu artinya dulu tersesat itu karena ya mengikuti channel yang bukan channel dari manajemen Anwar Zahid, ilegal, bahkan nyolong-nyolong ceramahnya Anwar Zahid terus diupload, dibikin channel, dikomersilkan, dicarikan duit. Ya, kenapa saya bilang nyolong? Ya karena enggak izin. Kalau untuk intisyarul ilmi, menyebarkan ilmu sih no problem sih, enggak apa-apa. Yang dikomersilkan dan dengan sengaja, memang komersilkan dan enggak dengan sengaja, enggak ada izin, enggak apa, itu kan jadi apa-apa no, ya kurang apik, kurang bener. Apalagi kalau seandainya ngerti apa duwe ngon-ngon sakmene akeh iki doyan mangan kabeh. Loh, terus tempatnya, asramanya juga masih kurang, fasilitas sarana dan prasarananya untuk kegiatan ngaji, kegiatan tarbiyah wa taklim, pembelajarannya juga masih kurang. Nah, kan dalam beberapa bulan ini kan kru Anza Media Group, wah gaya nih, kru Anza Media Group kan yang dikomandani oleh Pak Udin, Pak Ghazali, Pak Khotib dan kawan-kawan, itu membuat channel sendiri yang minta izin, minta restu, sekaligus minta nama ke Abah. Maka Abah kasih nama Anza Channel. Jangan lupa like, subscribe, and share. Kenapa kok dikasih nama Anza yang singkatan dari Anwar Zahid? Ya karena pertimbangan tadi, mau pakai nama Kiai Haji Anwar Zahid, sudah dipakai orang lain yang ilegal itu. Jadi kurang ajarnya kan di situ, kurang ajarnya. Tidak ada izin ke Abah, sama sekali nggak pernah ada izin ke Abah. Bikin channel pakai nama Abah pula. Jadi channel itu pakai nama Anwar Zahid, pakai nama Kiai Haji Anwar Zahid. Jadi yang komen itu ya, assalamualaikum Pak Kiai, semoga Pak Kiai sehat selalu. Ngono ku dhek yo bales. Waalaikumsalam, terima kasih doanya. Jadi seakan-akan dia itu Anwar Zahid. Padahal wong koplak. Ya kan lucu toh, mestinya dia kan harus ngaku ya. Mestinya dia kan ngaku. Kasihan dong yang tersesat itu. Jadi ning komen-komen yo, terima kasih Pak Kiai, terima kasih. Terima kasih Abah atas ngajinya. Saya dari Uni Emirat Arab mengikuti pengajian ini ngene. Ngono ku dhek yo bales. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan ngajinya barokah. Ya dibales sing ngono karo wong goclok iku. Padahal yang komen itu kan dikira itu Abah wong, namanya pakai nama Abah. Berarti kan berani banget toh. Bikin channel pakai nama Kiai Haji Anwar Zahid, atau Anwar Zahid Official lah, atau Anwar Zahid lah, pokoknya banyak banget itu. Ada yang khusus mengupload ceramahnya Abah, dia bikin channel yang ngono, channel ini ini berusaha untuk mensiarkan dakwah dengan menggunakan judul Siar Pengajian Umum Kiai Haji Anwar Zahid. Padahal yang aku juga ngongkon, kok ngongkon wong pamit aja enggak. Jadi enggak judul Syiar Pengajian Umum Kiai Haji Anwar Zahid. Nah, oleh dia yang punya channel, yang punya akun channel itu terus dikomersilkan, gayane lo lucu, gayane moro neng masjid, terus ini sekian pendapatannya ini disumbangkan ke masjid, ini. Pakai nama saya, nggak ada izin, nggak apa, yo nggak bener. Makanya teman-teman bikin apa channel sendiri itu. Saya kira apa mulai ceramah ning dinti tak umum no, satu-satunya channel resmi punya Anwar Zahid yang dikelola oleh pesantren dan 100% untuk kepentingan pesantren, ya Anza channel. Yang lain ilegal. Ya, alhamdulillah jamaah yang dulu tersesat, maksudnya tersesat itu ya tertipu oleh channel-channel palsu, oleh akun-akun palsu yang mengatasnamakan Anwar Zahid, sekarang sudah mulai tahu, sudah mulai ngerti bahwa itu ternyata palsu. Terus apa gimana? Yo gak seneng yo aku diapa-apakno, aku yo gak rido nek jenengku digawe kaya ngono tanpa ada izin diapa-apakno, aku yo gak. Wong aku gak ngongkon kok. Aku yo apalagi dene yo gak pamit gak apa kok. Pakai nama Anwar Zahid diapa-apakno, aku yo gak lega. Diapa-apakno yo gak lega. Wong yang resmi saja itu tak samar-samarno pakai Anza channel ngono. Nek sing nyolong-nyolong iso wani gawe jenenge Anwar Zahid dengan yo. Lucu ya, tujuannya apa? Yo ben akeh sing ya, nek dhek nggae jenenge dhewe yakin ra ngarah payu. Apa maneh ceramahe dhek sing diupload. Misalnya wong sing ngono-ngono iku lho, pakai namanya sendiri terus ceramahnya dia sendiri yang diupload. Ya ra ngarah payu. Umpama cara Abdul jenenge. Kan ana to sing jenenge Abdul, gawe jeneng Abdul channel sing diupload ceramahe dhek dhewe. Ojo nggawe jeneng siar pengajian umum Kiai Haji Anwar Zahid. Akeh sing model. Ya mestine lek ada itikad baik kan ya sowan baik-baik, moro njaluk izin to piye ngono, nek etikane kan ngono, ora entuk main model kayak gitu. Gak bener. Nah iki alhamdulillah wis rada lumayan. Makane Pak Udin, Pak Ghazali tak kandani, ya harusnya sampean berusaha untuk video-video ceramah yang dicuri oleh mereka dari manapun, sampean klaim agar supaya nanti larinya ke channel resmi semua. Kalau sudah bisa seperti itu, nanti video-video yang ilegal itu harusnya kan semua larinya ke yang betul-betul resmi. Kayak misalnya Pak Atta Halilintar yang terkenal, atau Ria Ricis yang sangat terkenal, Atta Halilintar yang sudah punya subscriber pirang-pirang juta itu, siapapun bikin apa misalnya video apapun yang ada kaitannya sama Atta Halilintar, sama mesti otomatis leb kesedot nanggone channel DE, otomatis karena sudah diklaim. Umpama kok didaftarkan ke YouTube mesti ditolak, gak diterima. Lah cuma memang Anza channel yang dikelola teman-teman ini kan memang wis kadung ketinggalan jauh. Kok enggak mulai dulu-dulu bikin channelnya, wes kadung di yang lain ada yang sudah jutaan ya channel itu. Mungkin ini saya Ghazali karo Udin ini saya piro 70.000-an ya, mungkin baru 70.000-an. Yang lain ada yang sudah bukan cuma ratusan ribu subscribe-nya, sudah jutaan, bahkan jutaan. Nah, apalagi itu kalau dihitung nominal penghasilannya wis mbuh piro ae oleh. Nah, sama sekali sepeser pun enggak ada untuk kalian anak-anak yatim, anak-anak duafa. Enggak ada. Moga izin gak apa. Loh, apa bukan berarti serakah ya, bukan berarti serakah, insyaallah nek untuk kepentingan pribadi aku gak mangkel sama sekali ndak. Tapi kalau udah menyangkut pondok, menyangkut anak-anak yatim, menyangkut anak-anaknya abah, sakit nanti. Apa kan udah berkali-kali bilang, kalau pribadinya Anwar Zahid no problem. Tapi kalau udah menyangkut kebutuhan pesantren, pentingan anak-anak yatimmu, tak belani, loro hatiku. Demi kalian, guys mulai, alhamdulillah mulai. Apa mulai? Kadang-kadang apa itu suka lupa. Nuh ceramah pas jamaah yang wakain, apa tak umum nuh lali, apa tak kandak nuh lali, apa sering lali. Nah itu akhirnya kan tambah dimanfaat nuh karo subscriber, dimanfaat nuh karo YouTuber nakal. Maksudnya apa nakalnya? Gak izin gak apa kok. Akar PDW, malas kerja, jadi kerjane ngono kuwi, nyolong-nyolong ceramai wong ngono, kerjane nyolong-nyolong ceramai wong. Ngene iki lho, ngene iki ya ana sing setuju, ya ana sing gak, ana sing seneng, ana sing gak. terserah. Seneng karepmu gak seneng karepmu. Tujuanku apik, insyaallah tujuannya apik. Makanya nek sing komen misalnya gak seneng tekor ini. Tekor ini kan tak jelas no, tak duduh no bukti ini. Nanti kalau datang ke pondok kan tahu. Oh begini, oh untuk ini, oh begini kan gitu akhirnya. Nggih. Es. Jadi kamu dididik akhlak harus berakhlak yang baik. Nah sekarang tolong diperhatikan, Nana, ini terkait dengan apa mulai dulu kan sudah kasih instruksi kepada kalian, kewajiban kalian harus betul-betul dilaksanakan. Abah mulai dulu sudah mencanangkan pondok pesantren kita itu pondok pesantren bebas sampah. Abah itu suka kebersihan, suka kesucian, suka kerapian, suka keindahan. Tolong perhatikan, iki penting, rungokno. Sudah sejak dulu, tolong perhatikan, sudah sejak dulu Abah mencanangkan kepada kalian pondok pesantren kita itu pesantren yang bebas sampah. Apapun bentuknya, mau plastik, mau bungkus kue, mau bungkus es, mau kertas, mau gombal, kain, apapun harus bersih lingkungan pesantren kita. Kalian mulai kamar, depan kamar, komplek, lingkungan kamar, dan seluruh lingkungan pondok pesantren steril, harus betul-betul bersih. Karena dari sampah itu akan muncul kuman-kuman dan virus-virus penyakit. Apalagi sekarang virus yang sangat meresahkan warga dunia, virus yang memang sudah mewabah secara internasional, yang semua negara lagi prihatin, namanya virus COVID-19 atau lebih gampang dikenal dengan virus corona, itu sudah mewabah hampir ke seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia, negara kita tercinta, yang kemarin-kemarin aman, tapi begitu mulai ditemukan ada pasien suspek setelah berdansa dengan warga negara asing, warga Jepang, dua orang di Depok itu terbukti positif. Setelah itu menjalar dan terus per hari ini jumlah orang yang sudah terindikasi dan dinyatakan positif terserang virus itu sudah berapa ya kemarin? Ada 169-an kalau enggak salah. 69 apa 169? 169 per hari ini. Sehingga beberapa daerah sudah menerapkan sistem untuk mencegah penyebaran dari virus itu agar tidak lebih meluas. Pemerintah pusat melalui Pak Presiden pun sudah memberikan instruksi, sekaligus langkah-langkah penanganan virus yang dianggap gampang menyebar dan dianggap sangat berbahaya. Sampai pemerintah kerajaan Arab Saudi pun sampai hari ini masih menutup, belum menerima warga negara asing termasuk Indonesia yang akan melaksanakan ibadah umroh. Jadi sampai saat ini ditutup Masjidil Haram, Masjid Nabawi yang biasanya penuh sesak dengan jamaah, hari-hari ini kosong melompong. Kemarin sholat Jum'ah di Masjidil Haram yang biasanya gak muat berjubel-jubel, masjid dengan luas hektaran itu gak muat jamaah berjubel-jubel, biasanya jamaah sampai jalan raya ya, kemarin kosong-song sampai khotibnya, imamnya nangis-nangis ya, karena memang biasanya yang diimami kayak semut, gak muat-muat. Ini cuma beberapa soft kosong, memang sengaja disterilkan. Ya semuanya Allah yang menghendaki, semuanya Allah yang menghendaki. Tapi kan manusia juga wajib berikhtiar. Ini bukan berarti menakut-nakuti, agar kalian lebih waspada. Semua pondok pesantren dihimbau. Rungokno toh. Soalnya penyebaran itu, virusnya itu virus ndablek. Artinya virus ndablek itu kan sebenarnya virus itu banyak. Tapi satu, gampang mati. Kena panas matahari, tek, mati. Enggak sakti virusnya, lemah. Diobati, tek, mati. Lah, yang namanya virus COVID-19, virus corona ini kuat dia. Jadi mampu, menurut kesehatan loh, mampu bertahan lebih dari 24 jam. Dan sampai sekarang belum ditemukan obat penangkalnya, obat belum ditemukan obatnya, obat yang secara pasti merupakan obatnya virus itu. Coba iki apa gak meden-medeni sampean. Jadi misalnya ono uang terjangkit virus iku, terus uangnya nyekeli cagak iku, virusnya kantil ning cagak kono. Terus sampean suwehat, terus cagak sing mari didemek karo wong mau, sampean demek plek, niki otomatis virusnya nempel ning tanganmu. Terus sampean gawe ucek-ucek meripat, utawa sampean ge nganu nang kuping, utawa sampean ge anu ning cangkem, iki otomatis virusnya lep mlebu ning awak sampean, positif sampean tertular. Bahayanya di situ. Dan berita semalam sampai Bapak Menteri Perhubungan Pak Budi Karya sudah dinyatakan positif terserang virus itu. Loh, Pak Menteri lewis kena. Di luar negeri banyak, ada beberapa ya, Perdana Menteri dan Presiden yang juga sudah terserang virus itu. Kok intinya bahaya, penyebarannya seperti itu. Misalnya ya, wong sing terserang virus itu pas kumpul karo sampean, kok wonge waheng ing pas sampean ambekan serut, sampean nyedot mlebu cangkeme sampean. Itu juga bisa. Atau wonge pas waheng kena ning tangane, terus bareng ngono salaman ambek sampean, tek. Lho otomatis virusnya kang kantel ning tangan sampean. Dan virus itu bertahan 24 jam lebih. Bersalaman karo wong kuwi tanganmu ketempelan viruse, monggo ucek-ucek mripat, monggo demek irung, monggo urek-urek kuping, lep mlebu ning awak sampean. Nah, sekarang penyebarannya sudah lho ngono kuwi lho gampange nyebar itu yang bikin khawatir kan sangat mudah menular, sangat mudah menyebar. Cerat. Kaya gampangane kaya ngene iki lho mbak-mbak e. Watuk siji watuk kabeh ngono iku. Ya kalau batuk sih obatnya wis gampang, obatnya sak pirang-pirang. Kalau hanya sekedar batuk, paham sampean? Tapi kalau virus itu harus betul-betul di apa ya istilahnya, ditangkal lah, diwaspadai, jangan sampai masuk. Kita tetap wajib berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi sampean tetap hati-hati. Rungokno, santri-santri rungokno. Iki wis akeh sing keserang iki. Mergo penyebarannya iki gawat. Jadi terutama tempat-tempat kerumunan, tempat-tempat yang dihuni oleh banyak manusia termasuk pondok pesantren. Nek misale ana sing naudzubillah ya, mudah-mudahan Allah selalu menjaga dan melindungi. Ana sing kena siji terus salaman, singgolan salaman susu lep koyok sampean nek wayahe batuk kan. Apa mana santri kumpul sak pondok, ono sing watuk siji langsung lep watuk kabeh, loro mripat siji loro mripat kabeh lah ngono. Makane kudu ekstra hati-hati. Salah satu antisipasine apa? Jaga kebersihan. Rungokno para kemproh-kemproh. Saiki abah gak main-main saiki. Soale iki bahaya. Sing kulino kemproh-kemproh iku. Semua kitab fikih itu di bab pertama pasti yang dibahas babut toharoh, bab kebersihan, kesucian, bab sesuci. Wedok-wedok ki rungokno. Abah gak rido lek sampean koproh. Wes, sing bersih, sing praktis, sing rapi. Sepatu sing biasane diunggah-unggahno ning centelan cagak. Baju kotor biasane dikelimprak-kelimprukno sampai seminggu gak diumbah. Gak oleh saiki. Langsung tak kongkon. Pokoke langsung sing gede-gede langsung lek ana sing kemlimpruk langsung dirayuki diguak wis ben rantik lambi udo ya wis. Ben selamat. Selamat teko kuman, selamat teko virus. Satu kebersihan. Rungokno. Pondok kita ini belum ada fasilitas yang lengkap. Misalnya kudu menyediakan apa jenenge alat pengukur suhu. Kan juga duwe sean. Mendeteksi siapa yang diindikasi terserang. Maka Abah menghimbau kalian jaga kebersihan. Rungokno. La haula wala quwata illa billah. Iki serius iki, Cung. Wene macam-macam tak kaploki tenan. Iki serius iki Abah ngomong iki. Apa kok angel men dikandani? Serius iki Abah. Jaga kebersihan. Mulai satu kebersihan diri. Kebersihan diri iki awakmu. Sing kemproh-kemproh iku kudu resikan. Jaga kebersihan. Nomor 1. Nah, saiki pemerintah menghimbau, bukan hanya pemerintah, petugas kesehatan di seluruh dunia menghimbau untuk membiasakan cuci tangan pakai sabun minimal 14 detik sebelum memulai aktivitas, sebelum makan, sebelum apapun. Nah, Islam sebenarnya juga sudah mengajarkan itu. Mau wudu aja disuruh cuci tangan, cuci mulut, cuci hidung, gitu apa mboten? Nggih. Mangkane lek ajaran Islam dipraktekkan secara benar, minimal cuci tangan ini sehari semalam 5 kali setiap mau wudu. Mesti yang cuci tangan. Nah, sekarang harus lebih diprioritaskan lagi. Sing resikan, sing bersih. Jaga kebersihan mulai awake dhewe. Apa meneh wedok nang kemproh gak pantes blas. Wedok kok songkroh. Wedok seminggu gak sikatan misalnya. Songkroh itu. Adus gak sabunan. Kemproh. Nguyuh gak cewok barang. Pokoknya kudu sing bersih. Ini gampangnya masuk kuman, virus itu karena kotor. Kuman, virus itu sukanya di tempat-tempat yang kotor, termasuk wong sing kemproh. Titeni kancamu sing kemproh gampang loro mergo kemproh, ngawake dhewe kemproh. Dieling-eling yo. Mulai dari menjaga kebersihan awake dhewe, terus pakaiane, terus kamare, lingkungane. Iki serius iki. Nggih. Makanya apa sering apa mulai dulu kan sudah menghimbau dan menginstruksikan neng sampean, pesantren kita bebas sampah, kotoran. Terus sampean disuruh piket per kamar, disuruh roan macam-macam. Nek bersih, insya Allah sehat. Terus ojo katik keluyar-keluyur. Ojo katik keluyar-keluyur nanti-nanti. Apa mana sampean tahu sendiri kan? Pondok kita itu juga pondok sing dadi jujukane tamu. Tamu ke pondok kita itu dari berbagai daerah. Nah, saiki wis mulai ada penerapan koyo DKI Jakarta. Itu sudah diterapkan, tidak boleh bikin acara di keramaian. Tidak boleh bikin acara yang mendatangi tempat-tempat yang menjadi kerumunan masyarakat, tempat-tempat wisata ditutup semua. Tempat-tempat yang biasa digunakan melancong, tempat-tempat wisata, tempat-tempat hiburan yang biasa jadi kerumunan orang itu ditutup semua. tutup semua, sekolah diliburkan, anak-anak sekolah disuruh belajar di rumah selama 14 hari. 14 hari pertama. Lho ngene iki nek bocah sing ndablek malah guyu. Kok gak ono kene ya ono kene tambah seneng aku ke sekolah. Rungokno iki masalahnya serius blok, rungokno. Mangkel aku ngene iki. Sepurane abah nesu-nesu iki. Sepurane. Soalnya iki serius iki. Gak boleh gawe kemah, gak boleh rekreasi, gak boleh pokoknya nekani kerumunan-kerumunan ya untuk mencegah penularan virus itu, penyebaran virus itu. Bukan hanya DKI Jakarta, Surakarta, Surakarta, Solo, Surakarta, Solo kota juga sudah menerapkan itu. Jadi Surakarta, Solo itu termasuk banyak kasus yang terjangkit dan dinyatakan positif sudah terserang virus itu. Jadi saiki wis diterapno ning gone Surakarta itu. Suruh ekstra hati-hati betul. Gak oleh camping, wisata, dan sekolah juga sudah diliburkan. Minimal selama 14 hari itu. Terus ning gone ndi-ndi kongkon sing hati-hati. Sampeyan yo ngono. Jangan lupa jaga diri, jaga kesehatan. Bersama-sama podo-podo pentingnya ini. Nek sampean kerasa awake panas, sampean kerasa sakit, lemes, ojo meneng ae. Sampean kondo pengurusnya, engko segera diperiksa no. Enggak usah isin. Itu bukan apa lek ngarani bukan kutukan kok. Bukan kutukan. Itu memang wabah ujian teko Gusti Allah, itu bukan kutukan. Nah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah pernah bersabda, nanti di akhir zaman akan ada wabah penyakit yang menyerang seluruh umat manusia. Akan ada wabah penyakit yang menyebar dan menyerang seluruh umat manusia. Pada saat itu yang bisa selamat hanya umatku yang menjaga wudunya. Kanjeng Nabi wis dawuh ngono, akan ada wabah penyakit yang menyebar, yang menyerang umat manusia. Di saat itu yang selamat hanyalah umatku yang mau menjaga wudunya. Berarti otomatis dekne kan yang kulino cuci tangan, cuci muka, menjaga wudu. Paham sampean? Menjaga kebersihan. Ini abah betul-betul minta tolong kepada sampean semua, betul-betul kasih himbauan dengan tegas, dengan keras. Dan jangan lupa kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Donga nang Gusti Allah njaluk diparingi slamet, nggih. Nggih. Wis pokoke sementara iki sampean enggak usah mulih. Enggak usah intak-intik dulu pulang, kecuali yang sakit dan dijemput. Kalau memang sakit dijemput enggak apa-apa. Aja marani kala. Abah saja jadwal-jadwal ceramah yang di luar negeri sudah cancel semua. Februari kemarin harusnya jadwal ke Taiwan. Visa sudah diurus, tiket sudah dibelikan. Tiket bisnis, apa kalau ke luar negeri tiketnya selalu bisnis. Mahal, tiketnya nggo tuku ndasmu kena. Visa sudah diurus, tiket sudah beli, ya semuanya sudah siap. Ya gara-gara itu cancel, pending. Terus Maret ini harusnya abah juga jadwal ke luar negeri, ke Hong Kong. Sama, semuanya sudah diurus, semuanya sudah ready, sudah siap. Pending juga. Nanti April ke Korea. Nanti kalau memang kondisinya belum aman, masih seperti ini, ya otomatis ya pending. Pilih aman. Mungkin ya pokoknya pilih aman lah. Itu negara-negara yang apa ya istilahnya, negara-negara yang udah banyak kasus terjadi. Timur Tengah itu mulai kathah ning gone Iran banyak kasus. Lah kita Indonesia yang dulu-dulu kemarin-kemarin itu aman, sekarang jumlah pasien yang dinyatakan positif kok bertambah dan terus bertambah. Makanya mudah-mudahan cukup berhenti sampai di sini dan virus itu segera dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita juga harus antisipasi dan selalu waspada. Maka diinstruksikan ya pondok-pondok pesantren yang menjadi tempat mukimnya santri itu memang harus diberi penyuluhan, harus diberi pengertian dan penjelasan terkait virus itu, penyebarannya, bahayanya. Bukan berarti terus ini bikin kita ketakutan, bukan berarti terus ini bikin kita wah koyok-koyok wis kiamat gara-gara ono virus iki, koyok-koyok langit wis nublek. Ndak boleh kita terlalu cemas terus akhirnya wis koyok-koyok wah iki aku kurban iki mati, iki aku mati. Enggak oleh, koyok ora duwe pangeran. Kita punya Allah, kita punya Allah. Ad-du'a silahul mu'min. Doa bagi kita orang mukmin adalah senjata. Ikhtiar wajib loh ya. Ikhtiar wajib. Waspada, hati-hati, harus. Takut berlebihan, nah itu enggak boleh. Pas diomongin ini ambil apa terus sampean salah paham. Dan bisa disembuhkan. Bisa disembuhkan kok, terbukti jumlah pasien yang bisa disembuhkan dengan jumlah pasien yang meninggal itu masih jauh lebih banyak jumlah pasien yang bisa disembuhkan. Tapi yang bikin resah itu kan penyebarannya itu loh, yang bikin resah penyebaran virus ini luar biasa. Sehingga WHO, Badan Kesehatan Dunia milik PBB itu sudah menyatakan darurat internasional. Ini sebagai wabah internasional. Nggih. Selalu hati-hati dan jangan lupa berdoa. Sampean sing akeh maca selawat tibil qulub. Wis apal wis anek pondok kene wis dadi zikir, dadi wiridan setiap hari. Tibil qulub itu sudah makanan sehari-hari, konsumsi sehari-hari. Mulai dulu. Itu sampean yo duwe jimat li khamsatun utufi biha, itu jimat itu dibaca nggih, li khamsatun utufi biha harral wabail hatimah al mustofa wal murtada wabnahuma wa fatimah, itu jimat termasuk penangkal nggih sing katah donga dieling-eling niku. Iki soalnya wabahe sudah menyerang rata, bukan berarti menakut-nakuti lo ya, tapi sampean harus antisipasi dengan satu menjaga kebersihan. Makanya itu apa nek ngomong ki dirungokno, diperhatekno, dilakoni. Apa ngomongnya gak syukur jeplak. Sekarang terbukti kan? Apa mulai mencanangkan pondok pesantren kita, pesantren bebas sampah. Sampah, lingkungan kotor, iku sumber kuman, sumber virus. Paham sampean? Paham nggih? Eh, aja lali, jaga kebersihan, mulai kebersihan diri, kebersihane awak. Adus nek ape mangan, cuci tangan sik. Biasanya kan mboten nggih, campur-campur liler. Moro mulak-muluk ae. Dieling-eling. Nggih? Nggih? Pakaian yang ngono. Nek wis kotor, ya dicuci, dijemur sampai bersih. Kadang katok seminggu gak ganti. Kok betah? Kebersihan badan, kebersihan pakaian, kebersihan lingkungan. Nggih? Nggih? Wes pokoke sing tak omongno mau. Musa iki le nenggone ndindi iki wis dianjurkan untuk menghindari berjabat tangan. Prihatin kita. Padahal jabat tangan itu anjuran dalam Islam. Tasofahu musofahah, ketemu berjabat tangan itu sunnah, dapat pahala, menambah keakraban. Niki di banyak negara, bahkan di Indonesia sendiri sudah diinstruksikan untuk sedapat mungkin menghindari jabat tangan, menghindari sentuhan. Jadi nek ketemu ya nek gerakan pakai sikut saiki. Jadi nek petuk uang ini salamannya orang nganggo telapak tangan tapi nganggo sikut ini. Ini kan yo prihatin tuh kita. Gara-gara ada virus ini sehingga sunnah berjabat tangan jadi hilang. Coba pokoknya kita semuanya harus sama-sama berusaha memerangi mulai dari diri sendiri. Ya sepurane kita bolan baleni. Soalnya penting iki nak, penting iki penting. Wis nyerang tok ndi-ndi. Tok ndi-ndi wisan. Surakarta iki Solo daleme Habib Syekh Surakarta. Solo. Iku wis kata sing terserang. Saniki wis diberlakukan aturan itu. Diberlakukan aturan itu. Dihimbau untuk tidak datang di acara yang mendatangkan banyak orang, acara yang apa dikerumuni apa kerumunan orang macam-macam koyo ngono lho. Sekolah ae wis diprayikno, diliburkan. Wis pokoke ndonga, mudah-mudahan Jawa Timur aman. Indonesia seluruhnya aman. Virus segera dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sampeyan sing kathah lek maca selawat tibil qulub, nggih? Yo gawe wiridan niku wis karuan, wajib rutinitas terus. Lek khamsatun niku diwaca. Terus wis tau di labar kuwi ndonga sak isoe sampeyan, ora kudu bahasa Arab, ndonga cara Jawa gak apa-apa. Ya Allah. Ya Allah Gusti panjenengan paringi aman, ya Allah Gusti panjenengan paringi sehat. Ya Allah Gusti, panjenengan tebihaken virus-virus yang berbahaya apapun nama dan jenisnya. Lenyapkan virus ini dari Indonesia. Hancurkan wis pokoke sampean ndonga sak iso ae nggih. Nggih. Nah, iku selawate tibil qulub. Apal to, San? Ayo diwaca bareng-bareng selawat syifa sik. Apa tirana ya? Tirana nggih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil Habib al mahbub. Dibaleni teko awal ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil Habibil mahbub syafil ilali wa mufarrijil kurub wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil habibil mahbub syafil ilali wa mufarrijil kurub wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil habibil mahbub syafil ilali wa mufarrijil kurub wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil habibil mahbub syafil ilali wa mufarrijil kurub wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil habibil mahbub syafil ilali wa mufarrijil kurub

abdani wa shifaiha wa nuril absari wa ala alihi wa sahbihi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha نور الأبصار وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الذاكرين حمد النعيمين حمد يوفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الثناء كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا بحق قولك يا الله. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم اللهم إنا نسألك الصحة والعافية والسلامة والعفو والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص وال اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجدام وسيء الأسقام ومن فيروس كورونا يا الله. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجدام وسيء الأسقام وخصوصا من فيروس كورونا يا الله. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجدام وسيء الأسقام وخصوصا من فيروس كورونا يا الله. إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم دفع أن البلاء والوباء والفحشاء والغلاء والشدائد والطاعون والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. إنك على كل شيء قدير. اللهم يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف. اللهم لك الحمد ومنك الخرج وإليك المشتكى وأنت المستعان وإليك تكلان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ليس بعده كفر ورحمة ننال بها شرف كرماتك في الدين والدنيا والآخرة. ونسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا وعمرا طويلا وبدنا صحيحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعقلا فاضنا والعافية وحياة طيبة في الدين والدنيا والآخرة ورزقا واسعا حلالا طيبا نافعا مباركا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مجا فاتحة مانك إياك نعبد وإياك نستعين بن سوالاس yang mantap nyuwun aku si Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.